Idhar wajib adalah apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ya atau wau dalam satu kata, maka wajib dibaca jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Min tal'iha kinwanun daniyatun. Oke, kita baca bersama ya. Min tal'iha kinwanun daniyatun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min tal'iha kinwanun daniyatun. Lahum fid dunya khisyu wa lahum. Oke, kita baca bersama ya. Lahum fid dunya khisyu wa lahum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Lahum fid dunya khisyu wa lahum. Walaqad istofainahu fid dunya. Oke, kita baca bersama ya. Walaqad istofainahu fid dunya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Walaqad istofainahu fid dunya. Sinwanu wa ghairu sinwanin. Oke, kita baca bersama ya. Sinwanu wa ghairu sinwanin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Sinwanu wa ghairu sinwanin. La yazalu bunyanuhumu. Oke, kita baca bersama ya. La yazalu bunyanuhumu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. La yazalu bunyanuhumu.